jodoh sirik apa-apa marai mangke mengko malah kowe dadi ngudeliwas ngalah malah dongeye mulane kowe manut wong tuwa aja pisan-pisan kowe neko-neko jaman saiki sing sithik maturaga turipe ora tentrem malah kowe dadi jepang mulakno mulakno rasah dongeye wong tuwa le ngandani angel bola bali kowe nglarani ati wong tuwamu dadi loro ati ngalor ngidul ngulon ngesan aku wis kenter ra iso mikir kiwa kiwa luwer luwer nerujang.